Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-muallif fa'ala man fa'ala kulli man 'indahu madlamatun li akhihi أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه maka wajib atas setiap orang yang dia melakukan kezaliman kepada saudaranya. An yatuba ilallahi, untuk segera dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, wa yatahallala min akhih, dan hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya. Wa yadlub minhu al-afwa fid dunya, dan meminta maaf dari saudaranya yang dia zalimi itu sejak masih hidup di dunia ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi aw syai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia memiliki kezaliman madlamah, seseorang melakukan kezaliman kepada saudaranya, min 'irdhihi, apakah terkait dengan kehormatannya, au syai, atau yang lain, terkait dengan darahnya, terkait dengan hartanya. Karena tiga hal ini hukumnya adalah haram untuk ditumpahkan, untuk diambil dari seorang muslim tanpa hak. Haram kehormatannya, haram darahnya, haram pula hartanya. Maka barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya pada tiga hal ini atau salah satu darinya, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah segera minta untuk dihalalkan, minta maaf untuk segera diselesaikan, minhul yaum, darinya, dari saudaranya saat masih di dunia ini sebelum kematian. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti dalam kehidupan berikutnya yaitu di yaumul qiyamah tidak lagi bermanfaat, tidak ada lagi transaksi dinar wala dirham, dengan dinar mata uang yang terbuat dari emas, wala dirham, tidak pula dirham mata uang yang terbuat dari perak, enggak berlaku dan tidak ada lagi manfaatnya sama sekali. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi, pembayaran yang terjadi saat itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salih, jika yang berbuat zalim itu dia punya amal salih yang dia lakukan, dia memiliki ibadah yang dia lakukan ikhlas untuk Allah juga sesuai dengan sunnah Rasulullah, maqbulah, diterima ibadahnya ini menjadi amal yang salih, namun di sisi lain dia juga memiliki kezaliman-kezaliman madlamah, dia melakukan kezaliman-kezaliman untuk saudaranya, maka ukhidha minhu, amal saleh itu akan diambil darinya, akan dikurangi, yang tadinya menjadi pemberat timbangan kebaikannya sekarang diambil, dikurangi, biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, dan apabila sudah tidak ada lagi hasanat, kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut, ukhidha min sayyi'ati sahibihi, sementara dia masih memiliki kezaliman kepada orang-orang yang lain, maka kejelekan dari orang yang dia zalim itu diambil, dikurangi, fahumila alaihi, kemudian ditimpakan, diberikan beban itu untuknya. Ini yang disebutkan dalam hadis yang lain oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan al-muflis, orang yang sejatinya bangkrut. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham wala lahu wala mata'. Qala innal muflisa min ummati man yati bis-salati waz-zakati wa 'amalun salih wa qad syatama hadza wa dhalama hadza wa daraba hadza فأخذ من حسناته لصاحبه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu wahai Rasul, menurut kami yang terjadi di tempat kami adalah orang yang sudah lagi tidak memiliki uang, tidak pula memiliki barang-barang. Yang tadinya dia kaya, tadinya dia berharta, sekarang semua itu musnah, habis. Ini yang dikatakan bangkrut. Rasul menyatakan, al-muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti di yaumul qiyamah dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala amalan-amalan saleh. Akan tetapi dia juga ketika hidup di dunia mencela si fulan, menyakiti si fulan, berbuat zalim kepada si fulan, maka diambillah kebaikan-kebaikan dia untuk orang-orang yang dia zalimi. Jadi pertukaran nanti di yaumul qiyamah adalah pertukaran amal saleh. Kalau amal salehnya sudah tidak ada, maka kejelekan-kejelekan sayyiat orang yang dia zalimi akan dikurangi dari orang tersebut dan ditimpakan kepadanya. Qala al-mas'alatu tsaniyatu fil ahkamil muta'alliqati bil ghasab. Permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar ghasab, mengambil barang milik orang lain dengan kezaliman, dengan kekerasan dan terang-terangan. Awalan yajibu 'alal ghasibi raddal maghsubi bihalihi wa in atlafahu radda badalan minhu. Wajib atas orang yang melakukan ghasab untuk mengembalikan barang yang dia ghasab. Ghasab itu dengan mencuri berbeda. Kalau mencuri itu dengan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Ini mencuri, walaupun itu juga merupakan kezaliman. Tetapi ghasab lebih jahat dari itu. Ghasab adalah mengambil akhdhu syai zulman, atau al-istila' ala haqqil ghairi zulman wa udwanan bighairi hak, mengambil, menguasai milik orang lain dengan kezaliman, dengan permusuhan tanpa hak, ditambah lagi qahran, dengan paksaan, dengan kekuatan, ujahran dan terang-terangan. Ini ghasab. Kalau bahasa kita apa? Ngerampok atau begal, sejenis dengan ghasab, mengambil milik orang lain tanpa hak dengan kezaliman, permusuhan secara paksa dengan kekuatan dan terang-terangan, bukan takut, bukan sembunyi-sembunyi. Wajib atas orang yang melakukan ghasab untuk mengembalikan al-maghsub, barang yang dia rampok, yang dia ambil dengan paksa tanpa hak dengan terang-terangan tadi, bihalihi ay kamahu bihalihi, itu sebagaimana barang yang dia curi, barang yang dia rampas, itu yang harus dikembalikan. Misal dia merampas sepeda motor, ketika dia bertaubat atau tertangkap, maka dia harus mengembalikan bihalihi kamahu, motor yang dia rampas tadi. Gak boleh dia ganti dengan yang lain, saya rampas motor itu, ini gantinya. Mana motor yang kamu rampas? Sudah saya jual. Sudah, cari motor itu. Harus, itu tetap menjadi tanggung jawabmu untuk mengembalikan barang yang engkau rampas sebagaimana barang itu engkau ambil dari tangan saudaramu. Itu yang harus dikembalikan. Ini wajib. Qala wa in atlafahu radda badalan minhu. kalau seandainya barang yang dia rampas tadi itu rusak, musnah, hancur. Misal dia ngerampok motor, kemudian dia bawa lari, di tengah jalan ternyata terjadi kecelakaan. Entah dia yang menabrak atau dia yang ditabrak. Sehingga barang rampasan dia tadi hancur. Dikejar oleh pihak berwajib, tertangkap dia. Dibawa ke persidangan. Diwajibkan bagi dia untuk mengembalikan barang yang dia rampas. Dia menyatakan barangnya hancur sudah, terjadi kecelakaan, rusak. Maka wajib bagi dia untuk mengembalikan yang semisalnya. Wa in atlafahu radda badalan minhu. Harus dikembalikan yang semisal. Yang mereknya sama, yang tipenya sama, yang tahun keluarannya juga sama, harus sama persis. Ini kalau seandainya dia mengembalikan barang yang dia rampas setelah terjadi kerusakannya. Kalau ternyata tidak ada lagi barang yang semisal dengan itu, sudah enggak ada lagi, sudah enggak keluar lagi tahun ini, atau sudah musnah di peredaran, sudah enggak ada keluaran lagi, sudah juga enggak ada yang menjual lagi, seperti motor-motor antik di tahun-tahun dahulu, sudah enggak ada lagi dijual bebas, maka radda samanahu, dia mengembalikan harganya. Dan tidaklah boleh berpindah kecuali yang satu sudah tidak didapatkan lagi. Enggak boleh dia ketika barangnya masih ada yang dia rampas, kemudian dia ganti dengan yang semisal itu, enggak boleh. Dia merampas motor A. Ketika dia tertangkap atau dia bertaubat, dia sayang, oh ini motor ini sudah saya incar dari dulu. Sudahlah saya ganti saja. Walaupun dengan yang lebih baik, dengan yang lebih mahal. Ini motornya saya kembalikan. Si pemilik menyatakan, loh kok beda, warnanya beda, tipenya beda, tahunnya beda. Dengan berbagai alasan dia menyatakan bahwa yang itu sudah gak mungkin lagi diambil, maka saya berikan penggantinya ini. Padahal dia berbohong, barang itu masih ada. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Harus yang pertama, dia mengembalikan barang yang dia rampas. Kama hu ay bihalihi. Kalau seandainya tidak ada barang yang dia rampas itu, dikembalikan yang semisal dengannya. Kalau tidak ada lagi, baru dikembalikan harganya. Berapa dulu dia membeli? Bukan ketika sudah rusak dikembalikan. Oh, sudah rusak. Dulu harganya 12 juta, sekarang harganya cuma tinggal 6 juta. Ini saya kembalikan 6 juta. Enggak. Harus dikembalikan sebagaimana dia beli. Sebagaimana saat dia rawat. Dirawat oleh pemiliknya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam qawaid usul, kata beliau, qaidah di sana disebutkan, idza kana syai'ul madmunu lahu madzal fayajibu raddul madzali wa illam yujad lahu madzal fayuraddu qimatuhu. Apabila sesuatu yang harus diganti itu ada yang semisalnya, ini sekarang si perampas ini dia harus mengembalikan barang yang dia rampas. Apabila barang itu memang masih utuh, ada, maka barang itu yang harus dikembalikan. Karena itu yang madmun, yang harus dia jaga, yang dia bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Kalau ternyata barang yang dia rampas itu tidak ada, al-madmun tidak ada, maka yang dikembalikan adalah al-mazal, yajib raddul mazal. Wajib mengembalikan yang semisal, bukan barang yang dirampas tadi, namun yang semisal. Kalau yang kita contohkan tadi motor, ya mereknya sama, tahun keluarannya sama, jenisnya atau tipenya sama. Wa illam yujad, kalau seandainya tidak ada, fayuraddu qimatuhu, baru dikembalikan qimah, harganya. Barang yang dia rampas sudah hilang, semisalnya juga enggak ada, yang ada adalah qimah, harganya, maka dikembalikan harganya. Qala tsaniyan, yang kedua, yalzamul ghasib raddal maghsub biziyadatihi sawa kanat munfasilatan aw muttasilatan. Wajib bagi al-ghasib, yang merampas harta milik orang lain, raddal maghsub, biziyadatihi, untuk mengembalikan barang yang dia rampas beserta dengan kelebihannya. Apa yang dimaksud dengan kelebihannya akan dijelaskan nanti. Barang yang dia rampas itu harus dikembalikan beserta dengan tambahannya. Bagaimana bisa harta itu bertambah? Qala sawa kanat munfasilatan aw muttasilah. Sama saja apakah barang tambahan itu terpisah dengan barang yang dia rampas atau bersatu dengan barang yang dia rampas. Misal seorang merampas anak kambing masih kecil, betina, dirampas sama dia. Diambil dengan paksa dari kandang orang lain. Seiring berjalan 6 bulan, 8 bulan, kambing yang tadinya kecil ketika dia beri makan semakin besar. Semakin dewasa, yang dulu mungkin harganya hanya 500 ribu, sekarang setelah 6 bulan, 8 bulan, mungkin harganya sudah 1 juta, 1 juta setengah. Ketika dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, atau dia tertangkap dan harus mengembalikan barang yang dia rampas tadi, dia kembalikan seluruhnya. Yang dulu dia rampas masih kecil, sekarang sudah besar, harus dikembalikan seluruhnya. Ini kambing milikmu dulu yang saya rampas. Loh, punya saya dulu kecil. Iya, itu dulu. Sekarang sudah berjalan waktu menjadi besar, ini milikmu. Ambillah seluruhnya. Bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan? Itu menjadi tanggungan dia, al-ghasib. Itu memang sudah menjadi tanggungan dia. Kalau seandainya sahibul mal, maliku al-malik, sahibul mal tadi ingin memberikan ganti rugi, itu hak dia. Ya sudah, enggak apa-apalah karena sudah terawat terjaga ini, saya berikan upah selama memberi makan dia. Tapi kalaupun tidak, harus dikembalikan. Itu sudah menjadi konsekuensi dan tanggung jawab dia. Itu yang muttasilah, yang bersambung atau yang ikut serta dengan harta tersebut. Adapun yang munfasilah, kambing tadi seiring waktu berjalan dia punya anak. Karena tadi yang dicuri betina sudah umur 8 bulan, dia melahirkan. Ada anaknya 2 ekor misal. Ketika dia bertaubat atau dia ditangkap dan harus mengembalikan barang yang dia rampas, dia kembalikan beserta dengan anaknya. Ini barangmu dulu yang saya rampas selama dalam pengurusan saya, ini anaknya. Ambillah. Harus dikembalikan. Sawa kanat munfasilatan au muttasilatan. Sama saja apakah barang yang dia rampas itu tambahannya itu terpisah dari barang yang dia rampas seperti induk dengan anaknya, terpisah. Melahirkan ketika dalam pengawasan dia saat dirampas. Au muttasilah, atau dia bertambah. Yang tadinya kecil menjadi besar. Semuanya harus dikembalikan. Wa huwa rajih. Terjadi khilaf di sana di kalangan para ulama tentang munfasilah. Kalau barang tambahan itu munfasilah, terpisah dari barang yang dia rampas, maka tidak harus dikembalikan. Namun yang rajih, bahwa walaupun barang itu terpisah, harus tetap dikembalikan kepada pemiliknya. Qala salisan, yang ketiga, al-ghasibu idza tasarrafa fil maghsubi bibina'in aw gharzin umira biqal'ihi idza talabahu al-maliku bidzalika. Al-ghasib, orang yang melakukan perampasan. Kalau tadi yang poin kedua mungkin binatang ternak dan yang semisalnya yang bisa bertambah. Sekarang seorang yang melakukan perampasan, idza tasarrafa fil maghsub bi bina'in aw gharzin. Dia melakukan perbuatan pekerjaan berupa membangun sebuah bangunan atau menanam sebuah tanaman di barang yang dia rampas. Berarti yang dirampas adalah sebidang tanah. Karena tidak mungkin membangun bangunan selain di tanah atau menanam tanaman selain di tanah. Yang dia rampas adalah sebidang tanah. Ketika dia membangun bangunan di sebidang tanah tersebut yang dia rampas, atau menanam tanaman di sebidang tanah yang dia rampas tadi, umira biqal'ihi, apabila dia bertaubat atau tertangkap dia dan harus mengembalikan sebidang tanah itu kepada pemiliknya, maka dia diperintahkan untuk membongkar miliknya. itu bangunan-bangunanmu saya tidak menginginkan, bongkarlah. Sudah saya berikan saja untuk kamu. Enggak, saya enggak mau. Bongkarlah. Tapi butuh biaya, terserah. Itu biaya semua kamu yang menanggung. Biaya pembongkaran itu kamu yang menanggungnya. Biaya pembongkaran bangunan ataupun tanaman-tanaman itu kamu yang menanggungnya. Harus dia bongkar dan harus dia menanggung biayanya. Idza talabahul maliku bidzalik, apabila dituntut oleh pemilik harta untuk melakukan pembongkaran. Bagaimana kalau seandainya tidak? Dan si pemilik tanah tadi ternyata menerima atau ingin, ya sudah enggak apa-apa kalau enggak seandainya tidak dibongkar. Tanaman itu juga bermanfaat, bangunan itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian al-ghasib dia meminta biaya. Dia meminta bangunan atau harga dari bangunan tersebut atau harga dari tanaman tersebut. Maka sahibul mal atau al-malik boleh memberikan biayanya. Berapa yang kamu habiskan untuk membangun bangunan tersebut, berapa biaya yang kamu habiskan untuk menanam tanaman tersebut. Diganti kerugiannya. Karena itu memang murni dari dia, tambahan tersebut murni dari orang yang melakukan perampasan. Bukan bawaan dari tanah yang kemudian bertambah, muncul tanaman-tanaman dengan sendirinya, atau muncul bangunan atau sesuatu yang berharga, tidak dengan sendirinya. Tetapi memang dikeluarkan biaya tersendiri oleh si perampas. Maka ketika yang merampas itu menginginkan biayanya, pemilik harta memberikannya. Apakah boleh dia meminta tambahan seperti misal nilai jual? Jawabannya tidak diperbolehkan. Kalau dia membangun bangunan rumah tadi misal habisnya 200 juta, dia jual 600 juta, sudah bayar itu bangunannya 600 juta. Mahal sekali. Ya, yang jelas pasarannya demikian. Itu berarti dia menjual. Maka boleh si pemilik harta tersebut mengadukan kepada waliul amr, sehingga waliul amr yang turun tangan menghitung berapa habis biaya untuk membangun rumah tersebut. Oh, ternyata hanya 200 juta. Ya sudah. Yang diganti adalah modalnya, bukan beserta dengan keuntungannya. Demikian pula tanaman-tanaman yang ada. Misal sebidang tanah yang dia rampas tadi, dia tanami sawit. Dari mulai kecil sampai berbuah. Dia bertobat atau tertangkap dan harus mengembalikannya. Setelah dikembalikan, pemilik harta menyatakan, ya sudah, tanaman ini bermanfaat, enggak usah dibongkar. Dia meminta ganti rugi. Saya yang menanamnya, saya yang merawatnya, saya minta upahnya. Berapa yang dikeluarkan? Dia meminta dengan harga yang tinggi. Maka si pemilik harta bisa menghitung-hitung apakah iya, apakah benar hingga sedemikian mahal tanaman-tanaman tersebut. Dia boleh mengadu kepada waliul amr, dan waliul amr yang turun tangan menghitung berapa kira-kira dari mulai pembibitan sampai besar sekarang ini. Kalau ternyata nilainya kecil, maka yang dibayar, yang diganti rugi adalah modalnya, bukan beserta dengan keuntungannya. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bi'idnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.